dari Mbak Vera ya, masa lalu. Oke, siap. Kau tidak tahu Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gu Palapa. Wow.